Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Qahhar, Alimul Ghaibi wa Syahadah, wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya rabbana inna na'udzubika minal kufri wa na'udzubika ya rabbana minal dhalalati waz-zayghi wa na'udzubika ya rabbana minal bid'ati. Nas'aluka ya rabbana hubbal khairi wajannibna ya rabbana bainana wa baina khatayana kama jannabta bainal masyriqi wal maghribi. A'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa a'inna ya rabbana ala tarki ma'siyatika wa ahsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Urzukna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Ya kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Allah masih memilih kita untuk menjadi hamba-hamba yang berkeinginan, kemudian dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri majlis mulia ini. Dan semoga seperti Allah memudahkan kita berkumpul di sini, Allah memudahkan kita kelak untuk bisa berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya hal semacam itu terus harus kita lintaskan dalam niat-niat kita, harapan-harapan kita untuk bisa bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kitab hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kami akan hadirkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bil barakah dari Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, ringkasan Sahih Bukhari. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-162. Wa an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha sami'at Rasulullah, sesungguhnya beliau telah mendengar Rasulullah. Yaqulu, bersabda. Beliau mendengar Rasulullah bersabda, innal malaikata, sesungguhnya ada malaikat-malaikat. Beberapa malaikat, tangzilu, turun. Fil anani, di anan. Anan itu wassahabu, ada mendung atau mega. Sebagian mengatakan adalah langit. Langit bersap-sap. Ada langit terbawah. Ada mengatakan mendung. Yang jelas apakah itu langit mendung, yang jelas malaikat itu turun ke tempat tersebut. Malaikat makhluk bisa menempati tempat. Kalau Allah tidak bisa ditakkan turun ke langit. Allah tidak butuh tempat karena Allah menciptakan tempat, tapi malaikat Allah mempunyai tempat dan bisa bertempat turun ke mendung-mendung. Kemudian setelah itu, fadzkurul amra, kemudian malaikat itu memberikan kabar, menyebutkan tentang segala sesuatu yang telah didengar dari malaikat yang di atasnya. Jadi ada malaikat yang memberikan informasi dari Lauhul Mahfudz. Jadi dari Lauhul Mahfudz itu sudah ada fi ilmillah, di dalam ilmu Allah ada di Lauhul Mahfudz ini. Kemudian ada malaikat yang diberi oleh Allah izin untuk bisa mengetahui, kemudian diberi informasi kepada malaikat. Dan di saat malaikat ini memberikan informasi kepada malaikat-malaikat yang lainnya berkenaan tentang, kalau bahasa kita ini, kalau kita sederhanakan, kayak atasan turun memberikan tugas. Kalau mandornya tukang atau bos, ini besok gini. Jadi setiap saat ada seperti itu. Malaikat turun memberikan kabar, hari ini ada kejadian begini, akan begini. Engkau harus begini. Jadi semua tugas malaikat ini dibincang oleh malaikat. Watas tariku asyayatinu. Nanti ada setan yang tastariku sam'a, itu mencuri pendengaran. Maksudnya pengin tahu. Pengin tahu, ngerti bahasanya di sini ada perbincangan malaikat. Ada gerombolan syaitan ingin mencoba tahu. Kemudian fatasma'u, kemudian mendengar. Tapi lihat pendengarannya syaitan, bukan pendengarannya para wali, para ulama yang mendapatkan ilham-ilham kebaikan. Tapi pendengarannya pendengaran syaitan, lihat. Biarpun pendengarannya tidak jelas, dia akan mengaku tahu. Sudah begitu membisikkan fatuhihi ilal kuhan, kemudian membisikkan kepada kuhan, para dukun-dukun. Ya, dukun interaksinya dengan setan. Fayakdzibuna ma'aha, kemudian dukun itu setelah mendapatkan bisikan dari setan itu, yakdzibun, menambah. Setan memberikan modal bisik tok. Oh, ada begini loh ya. Oleh setan, oleh para dukun ditambahi. Tambahi dengan dusta-dusta. Makanya dukun itu kerjanya dusta, ngomong soal tahu ini, tahu itu, ini kerjanya dukun. Berita dari setan itu sedikit, tapi fayakdibu namaha ditambah dengan dusta-dusta. Mi'ata kadzbatin, 100 dusta. Jadi ngomongin dukun ya bisa dipercaya. Coba kalau duduk sama dukun, bingung itu. Iya kan, kemarin sembuh kan? Orang digituin, ya, akhirnya gini. Bukan? Betul kan? Orang gak ngerti apa-apa dipanggil. Iya kan? Iya kan? Dipaksa harus ngomong iya. Ini biasanya dukun kan. Awas kalau dekat dukun biasanya gitu. Iya kan? Sembuhkan kemarin sakit. Iya kan? Gini enggak enak bilang enggak. Iya. Oh kan? Iya benar. Dusta semuanya. Terus dukun. Min indi anfusim, dari diri mereka sendiri. Nah ini gimana kinerjanya, kerjanya dukun itu seperti apa? Dukun membuat bualan dari bisikan setan, dari asal malaikat. Bukan malaikat membisikkan kepada syaitan, tidak. Mereka mencoba mencuri. Mencuri ilmu yang disampaikan oleh malaikat kepada malaikat yang lainnya. Nah ini maksudnya, ini adalah penjelasan tentang bagaimana kerjanya dukun itu. Seolah-olah sok tahu tentang yang gaib. Mengetahui apa yang terjadi. Dukun. Ini makanya haram dukun datang kepada dukun. Kemudian kalau kita mempercayai dukun itu adalah sandarannya adalah urusan dengan setan, dan kadang pakai atas nama Allah, karena ada malaikatnya itu, ada berita dari malaikat biarpun beritanya nggak benar. Makanya sekarang ada model dukun tapi pakai kopiah, kadang pakai jubah, pakai imamah, dukun. Bukan syariat yang dibicarakan. Siapa itu ngomong jin setan, wah seolah tahu orang, wah macam-macam. Katanya saya tidak bisa jalan, susah jalan sini. Kenapa banyak jin di sini? Saya lebih pintar dari kamu, berarti saya aja tidak ada masalah kok. Nah, ngomong gitu aja. Kalau ketemu dukun ada anak, wah ini nggak bisa. Ini ada ini ya. Oh banyak khayalan. Ini omongan ada para pendukun. Bilang aja sama dukun yang bisa jalan, Pak Dukun, berarti saya lebih hebat dari kamu, Pak Dukun. Oh, saya aja tenang jalan aja. Kok Pak Dukun kok bingung jalannya? Awas dukun itu pembual ngomong. Dan mengajari suudzon dukun itu. Nah itu dukun ngajari suudzon. Ada orang kehilangan datang ke dukun. Kalau datang ulama dia jadi sabar, ikhlas, Allah diganti oleh Allah dan beres. Jadi pahala dukun. Sekemarin siapa yang datang ke rumahmu? Ngomong terus. Oh ada dong. Pulang. Jangan-jangan itu yang mencuri. Padahal pamannya sendiri kan kurang ajar dukunnya. Pak dukun ngerusak. Jadi tingkat perdukunan itu ada tingkatan. Tingkatan yang derajat kufur, memalsukan berita-berita langit. Memalsukan berita langit, yaitu yang suka ngomong lantur seolah-olah tahu yang gaib. Omongannya adalah di alam gaib semuanya. Ngomong yang gaib. Kemudian martabat-martabat berikutnya adalah ramalan-ramalan itu kerjaan dukun. Hukumnya haram, mempercayai adalah bisa sampai bab syirik. Ramalan cuaca lain ramalan bintang. Ramalan cuaca itu berdasarkan dengan tanda-tanda, itu tidak ada masalah. Karena ini bersesuai dengan keadaan atau angin begini meniup ini bisa membawa awan sini akan hujan di sana dan sebagainya, ini tidak ada hubungannya dengan ilmu perdukunan ini. Kalau ramalan, masa anaknya Pak Haji kok ngerti kalau bintangnya Leo gara-gara kelahiran 7 Agustus ini. Setiap buta koran Leo, asmaramu pusing, ekonomi sempit, tidak aja itu. Sakit ini anaknya ustadz ini, ustadznya sakit ini. Sampai tahu ustadznya bintangnya di datanya, bintangnya bilang Leo, Agustus Leo. Innalillah, ini ilmu perdukunan dipakai ini bagaimana? Ya ustadz, ini ilmu perdukunan itu, ilmu bintang yang ramalan itu macam-macam itu, ekonomi, asmara, terus apa lagi? Oh ada 4 atau 5 itu ya? Hah? Yang hafal itu siapa itu? Angkat tangan. Ini aneh-aneh itu. Masya Allah. Nah, ini ada begitu. Tapi kalau ramalan cuaca beda ya, sama-sama ramalan ya. Ini kan ramalan cuaca, kalau cuaca itu berdasarkan ada, itu berdasarkan dengan alam itu. Alam. Kita bisa ngira-ngira juga, biasanya kalau bulan Desember ada bulan Januari musim hujan itu sih, ini kayak begitu, cuman itu lebih dekat lagi dengan tanda-tanda yang selama ini diketahui oleh ahlinya. Baik, kemudian termasuk diantaranya adalah ilmu hikmah. Kalau ini tidak dibandu dengan syariat bisa masuk bab ilmu perdukunan. Ilmu hikmah yang jika itu adalah misalnya ada orang sakit kemudian dikasih tuliskan ayat-ayat kesembuhan, kemudian kertas itu dibungkus kemudian dibawa pulang semoga bisa menjadi sembuh, hal-hal semacam itu adalah ada contohnya pada zaman Sayyidina Abdullah bin Umar. Tapi ingat, ini ayat harus dijaga, bukan ditelan ya, ayat Al-Quran ditelan masuk perut najis, haram. Nah pas ya, jangan ditelan, ayat Al-Quran ditelan memasukkan ke tempat najis, hukumnya haram mutlak, gak ada tawar di situ. Kalau ditelan tuh pil, obat, jamu ditelan. Hah? Bukan, ini harus dijelaskan. Adapun awfak yang disebutkan kepada Imam Ghazali, kitab awfak itu adalah dusta. Imam Ghazali tidak pernah mengarang kitab awfak. Kalau nanti oret-oretannya ustadz itu gak bisa dibaca, itu haram dipakai. Apalagi bahasa Ibrani, bahasa lain kadang tidak ngerti artinya, bisa saja itu pujaan kepada setan dan dewa-dewi. Kalau kalimatnya jelas, yang sering disebut dengan jimat, maka itu adalah ada, akan tapi ingat tetap keyakinan Allah yang memberikan kesembuhan. Ini hanya mengambil berkah daripada ayat disimpan. Tapi itu terjadi pada zaman saya, makanya jimat bukan syirik. Tapi ingat, keyakinan harus, jimat itu isinya harus jelas, bukan oret-oretan yang gak jelas. Kalau oretan jelas haram, apa itu oret-oretan? Gak ada barokah hanya oret-oretan. Kalau ayat Al-Quran ada barokah dan ada sirnya ayat Al-Quran, tapi ayat Al-Quran harus dijaga. Buka saja itu, kata ustaz tua, oret-oretan, wah kacau ini ustaznya, oret-oretan gak bisa nulis ustaznya ini. Ayat Al-Quran ditempelkan di pintu-pintu itu bukan suatu yang syirik, tapi keyakinan harus tetap Allah ngambil berkah dari Al-Quran. Cuman kita harus tahu bahwasanya pada zaman Sayyidina Abdullah bin Umar ada anak-anak kecil dikalungi yang di dalamnya ada ayat Al-Quran untuk menjaga dari gangguan jin dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya yang demikian bukan suatu yang syirik. Yang menjadi syirik kalau mempercayai kekuatan daripada ini bungkusan, itu enggak boleh. Cuman harus tahu juga bahwasanya yang biasa pakai itu hanya untuk anak kecil. Kalau orang dewasa baca zikir dibaca, bukan ditempelin. Ada kemana membawa zikir kumpulannya Buya Yahya jadi jimat. Kita nggak nuncusun ini bukan untuk jadi jimat ini, untuk dibaca. Nah, kemana-mana nggak dibaca. Yang penting bahwa ini selamat, insya Allah. Loh, ini bukan untuk disimpan, dibaca. Jadi jimat itu berlaku untuk anak kecil. Makanya bapak-bapak boleh bawa jimat, tapi jadi anak kecil nanti. Kita ingin meningkatkan kualitas kita. Memang orang awam wajar, orang awam ada seorang kampung datang, saya punya kartu toko bermasalah, kayaknya perasaan kurang tenang dan sebagainya, bagaimana agar tokonya laris, sehingga para ulama ngasih. Kenapa? Ini orang awam baca Quran gak bi? Itu zaman dulu ini berlaku, orang sudah ngaji pakai masih minta begitu. Ini dulu orang awam masuk akal, betul orang awam dulu Al-Quran tidak marak seperti saat ini. Sekarang namanya Iqra metode ini, dulu orang gak bisa baca Al-Quran banyak sekali. Sekarang Alhamdulillah buta huruf Arab itu sudah hampir jarang sekarang. Dulu Masya Allah banyak orang gak bisa baca Al-Quran, makanya para ulama beri, gak wajar ditempelin sana sini. Tapi kalau ini ustad-ustad begini ya, ya baca ini zikir setiap hari rutin dihafalin, itu baru sah ya. Cuman ingat, jangan serta-merta mengatakan urusan jimat adalah syirik. Syirik itu gak gampang. Kita balik ke urusan perdukunan, ini kerjaan setan seperti itu. Lah dukun itu adalah akan menambah, biasanya menukil dari Al-Quran, bisa membaca Al-Quran satu ayat dipalsukan, berbohong di balik itu semuanya. Termasuk urusan pernikahan, kalau mau nikah itu adalah dengan istikharah, bukan dengan tebak-tebakan. Masih ingat gak waktu sekolah dulu, kalau kan dulu kan pekerjaan menjawab pertanyaan kan ABCD ya, kalau bingung itu ngitung jadi 1, 2 jadi set, ini orang malas belajar itu. Itu adalah bibit perdukunan itu, sudah ada itu. Akhirnya sampai nikah pun nanti hitung-hitungan, bukan hitung-hitungan agama ini. Merkah dengan istikharah, tungkahul mar'atu li arba'in, lihat kalau perempuan itu adalah solehah, kemudian keluarga baik, kemudian wataknya benar, kemudian laki ini begini, baru nanti istikharah sudah selesai. Enggak usah wah ini hurufnya 5 sama 7 enggak ketemu, apalagi nanti ketemu neton rebu legi enggak bisa ketemu rebu kliwon. Ini adalah netonnya sapi sama netonnya apa, nanti bisa berantem terus. Ini enggak ada kepercayaan semacam, enggak boleh. Sampai keyakinan-keyakinan dunia perdukunan ini adalah kampung ini enggak boleh nikah dengan kampung ini. Bau-bau perdukunan sampai hari ini ada. Dalam keluarga enggak boleh ada pernikahan dua langsung. Nah, ini macam-macam. Sampai dunia perdukunan, adik enggak boleh nyalip kakak nanti. Takut begini. Salip-salipan enggak apa-apa, wong kebaikan. Cepat nikah, enggak usah nunggu-nunggu. Kalau kakaknya lambat-lambat salip saja tuh. Hei, ini kok mah? Ini dimudahkan semuanya. Ini. Jadi perdukunan nanti berkembang dengan macam-macam model, cuma derajatnya ada derajat fasik, ada sampai derajat syirik. Harus dibilah ini. Baik, ini hanya mukadimah, bukan babnya perdukunan, ini hanya kita menjelaskan sepintas tentang ayat, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kerjaan dukun itu berhayal. Mendengar bisikan setan kemudian diterjemahkan menghadirkan 100 dusta. Bisikan setan yang setan selalu mengatakan dengar dari malaikat. Padahal dengarnya juga dengarnya setan. Pendengarannya pendengaran saya, pendengaran orang yang dengki, pendengaran orang apa, pendengaran makhluk yang benci kepada manusia, pendengaran makhluk yang sudah berjanji akan menjerumuskan manusia. Jadi dia mendengar berita baik pun akan dirubah, didengar oleh dukun. Yang paling bahaya dukun itu yang pakai dukun atas nama ustadz ini. Dulu dukun gak laku, sekarang gelar ustadz, kiai, gus, apalagi pokoknya double nih, semua yang dipakai. Ada musibah. Kita ilmu yang jelas di dalam beragama ini, tidak masuk dalam dunia khayal, bukan dunia mimpi juga. Dunia khayal tidak tinggalkan, tapi dunia nyata, berbuat baik dengan tetangga, berbuat baik dengan istri, berbuat baik dengan saudara, ini ilmu nyata. Itu ilmu pelet yang sesungguhnya. Ilmu pelet setiap hari mau ayat Al-Quran untuk melet istrinya, istri yang perlu dipelet. Ilmu mahabbah. Kalau kita banyak zikir kepada Allah, nyebut nama Allah, Allah akan cinta. Kalau sudah Allah cinta, mengatakan hamba-hamba ini harus cinta kepadanya. Allah diseru oleh Allah sehingga dicintai oleh manusia. Dan cinta manusia tidak harus kita buru begitu, tapi burulah cinta Allah, nanti manusia mencintai. Baik, karena ini masuk bab hikam nanti setelah ini. Cukup, jadi udah, kalau mau berurusan dengan orang-orang yang selalu mengajar kepada kemuliaan, kebaikan, jangan datang ke tempatnya dukun yang sudah pakai label dukun atau dukun atas nama ustad. Ada orang datang kepada seorang ustad punya masalah begini-begini, berarti mestinya dikasih wawasan, kasih gambaran. Ustadnya malas, takar minum airnya, beres. Nasihat, saya perlu nasihat ya ustad. saya ini orangnya kasar sama suami istri saya ini nasihat. Perlunya kita itu adalah petuah, petunjuk. Dan Nabi memberikan petunjuk, memberikan bimbingan. Doa ya, nanti bab ruqyah. Lah ruqyah juga masukkan dunia perdukunan dan dunia hayal lagi. Ruqyah syar'iyah itu adalah doa. Membaca ayat Al-Qur'an di antara baca surat Al-Fatihah yang dikatakan innaha la ruqyah. Nabi menyebut itulah ruqyah, yang sebenarnya ruqyah itu pengobatan dengan ayat Al-Qur'an, bisa dengan baca surat Al-Fatihah, semoga Allah memberikan kesembuhan. Selesai. Fatihah Allahumma amin. Enggak usah pakai tambahan, ada ularnya di dalam dirimu. Ini sudah mulai hayal ini, sudah masuk bab dukun ini. Hati-hati. Kalau datang ke tempat ruqyah, waduh. Kamu ini diukit jin 5000. Waduh. Hebat betul sang ngutung. Ini kayak pondok berarti rumah kita, pondok jin nanti. Nah, jinnya 5000 sen. Dan sekarang ada orang bermasalah lagi, lihat, sudah hidupnya hidup gaya dukun. Dikit-dikit urusannya diganggu sama tetangga, ada yang santet, ada macam-macam. Pusing dikit, waduh ini kayak ada yang ngiri sama saya. Bangkrut sedikit, ada ngiri sama saya. Ngapain ngurus orang? Ini sudah hawanya hawa dukun ini. Memang gara-gara sering kumpul sama dukun tuh. Sehingga suudzon sama tetangga, tokonya enggak laku sedikit. Mesti yang ngadu kepada Allah dan tafakur, kalau orang bangkrut tidak harus orang yang dihinakan oleh Allah. Bangkrut kadang-kadang ditegur oleh Allah akan menjadi lebih baik setelah hari itu. Tapi kan dasar hatinya hati sudah kena dukun tadi sudah. Aduh ini tangga, ada bunga di depan. Ini ada yang ngasih bunga. Padahal orang kemarin itu hanya jatuh saja bunganya itu. Oh macam-macam sudah. Oh sangka buruk. Sudahlah, kalau Anda punya masalah, hubungkan dengan hakikat saja, nyata. Kalau sakit ya pergi ke dokter, sudahlah. Makanya ada salah satu anak yang mengatakan sakit gara-gara diganggu sama orang. Urusan apa orang ganggu ente? Kok orang hebat bener ente ini? Hah? Ada orang ganggu ente. Ini siapa diganggu? No? Ganggu ente itu rugi, gak bisa bisin waktu. Tak gituin sama satu anak. Jadi setiap hari katanya banyak ganggu saya, Bu ya. Ada orang nyantet saya, guna-guna saya. Masya Allah kok GR bener ente ini? Diguna-guna oleh 100 orang, semua tetangga guna-guna dia. Ente ini siapa? Sudahlah, enggak usah aneh-aneh. Kalau pusing, lihat, pusing biasanya perlu istirahat. Terlalu proser, pusing istirahat sebentar. Anda minum obat, selesai pergi ke dokter. Jangan dihubungkan dengan hal yang aneh-aneh. Yang nyata saja nih. Ini sakit, pergi ke dokter, itu wasilah. Tapi jangan menuduh orang ini. Menuduh orang adalah dunia perdukunan ini. Wah, santet ini. Aduh. Sampai seorang istri itu atau suami lihat suaminya berubah gitu langsung dibilang diguna-guna sama perempuan lain. Oh bukan, kamu jarang senyum. Sehingga suamimu berubah. Langsung orang lain yang dituduh. Dianya sendiri sudah mulai jarang senyum. Ini sudah udah. Jadi nggak benar semuanya. Jadi perlu kita benah. Sudah lupakan dunia perdukunan sudah. Kita alam nyata. Ilmu peletmu, ilmu habbahmu adalah akhlak yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi dicintai oleh semuanya. Kecuali orang yang mendengki. Ya, selesai. Selesai akhlak yang mulia, lemah lembut dengan sesama, memohon kepada Allah, mau apa lagi? Adapun masalah ilmu santet segala macam, sudahlah Nabi juga memberikan nanti ini terakhir. Kemudian Ibnu Athaillah mengajarkan zikir juga. Jangan usah khawatir takut dengan dukun dan sebagainya. Dukun masih kalah dengan dukun adalah makhluk Allah. Dan Allah mencintai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan zikir-zikir untuk menolak dukun. Lala ustaz kok bingung sama dukun? Ustaz bingung sama dukun. Takut sama dukun. Mau ini. Hanya takut apa? Di sini banyak dukun. Ustaz kok takut sama dukun? Aja zikir dong setan dan sebagainya. Sihir memang bisa mengena Nabi kena sihir, tapi tidak akan mengganggu sedikit pun akal dan perilaku beliau, tidak, hanya terasa ini ada. Dan seorang ustaz pun mungkin ada saat ada satu, tapi lihat dengan zikir yang dibaca setiap hari beres semuanya. Allah memberikan syekh, Allah menciptakan makhluk yang punya ilmu sihir, Allah pun juga punya makhluk yang punya penangkal. Nabi SAW mengajari kita penangkal sihir. Maka untuk jauh dari dukun, kalau memang punya masalah jin, masalah santet segala macam dalam dugaan, misalnya kok memang betul-betul ada tanda-tanda yang aneh, unik, misalnya pokoknya unik, bukan kira-kira, kalau unik cukup kita baca zikir-zikir, gak usah pergi ke dukun. Kalau datang ke ulama yang ngajari benar, baca zikir dan sebagainya. Kulallahu ahad, kulad falak, kulad rabinas. Tambah ayat kursi menjelang tidur. Nabi melakukan itu semuanya dengan mengusapkan dalam hadis Bukhari dan Fadail Quran, diusapkan di wajahnya, di wajah beliau, ke badan, selesai. Jangan mikir lagi urusan jin, urusan hantu, urusan. Pernah suatu ketika kita masuk perkampungan sihir, katanya perkampungan dukun. Oh, enggak, saya tidak pernah punya urusan sama dukun, enggak takut sama dukun. Kok takut? Saya tidak ganggu dia. Tapi kalau dia ganggu kita, saya takut malah hal apa. Saya paling takut tuh kalau ya yang jelas-jelas begitu, yang kelihatan. Kalau enggak kelihatan, enggak usah. Kelihatan misalnya apa? Yang menggoda, masalah kemaksiatan. Kita harus takut. Kalau dukun, ustaz enggak usah takut. Santri enggak boleh takut. Maka di dalam dunia pesantren pun sudah hindarkan daripada bicara hal-hal kayak begini, ilmu dukun, ilmu. Tapi ingat, ilmu hikmah tidak semuanya salah. Ada ilmu hikmah yang benar, mengajari doa-doa dan sebagainya, zikir dan sebagainya, sehingga ada fadilah zikir dan sebagainya. Tidak hayal, tapi ada kebablasan. Sehingga seperti seorang alim Fadil, Syekh Fadil Senori dari Setuban itu, dalam kitab Syarah Jauhar Tauhidnya, beliau menjelaskan tentang kesesatan-kesesatan ustaz yang memasuki, bukan omongan saya, ustaz yang memasuki dunia hikmah, kebablasan, terlalu asyik, sehingga lupa menasehati orang dan sebagainya. Hanya dikit-dikit hikmah sampai kebablasan masuk hikmah yang diharamkan oleh Allah SWT, bukan hikmah yang sesungguhnya, tapi ilmu pendukunan. Sampai istilah di negeri kita, di kampung kita sudah menjadi salah. Dulu pertama kali kita masuk Cirebon itu, kalau orang pinter, ya gimana kalau kita punya masalah datang orang pinter? Oh ya boleh dong datang orang pinter, masa datang orang bodoh? Rupanya orang pinter di sini istilahnya beda. Dukun maksudnya orang pinter nih. Wah ini orang pinter, orang pinter. Ada orang datang kepada kami, Buya tolong terawang saya, terawang saya. Enggak bisa terawang saya, enggak. Pulang saja, enggak pakai terawang-terawangannya. Tinggal cerita saja apa yang terjadi di rumahmu. Sudah nanti, saya enggak bisa ngehayal-hayal. Enggak usah, oh kamu di sini ruang, enggak, ente cerita, nanti saya kasih solusi, gitu. Saya bukan dukun, suruh kata, oh di rumahmu begini ya, enggak, saya enggak tahu. Nah. Kalau datang ke saya, mau cari solusi, ceritakan. Saya punya anak begini, saya punya ini, buat nanti baru saya solusi, enggak usah terawang-terawangan, enggak, saya enggak bisa terawang. Saya bukan dukun, saya selesai ya. Baik ya, sudah pendukunan, panjang dukun, karena memang kita sering hidup dengan dunia dukun ini. Ini nyata kepada Allah, dekat kepada Allah SWT, zikir kepada Allah SWT, beres semuanya insya Allah, punya ilmu. Baik, sekarang kita kepada hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi dari amin il-anqal. Qawmun, kita hikmah yang ke-249, qawmun tasbiku anwaruhum azkaruhum wa qawmun tasbiku anwaruhum azkaruhum anwaruhum. Jadi ada dua kelompok manusia. Memang di sana ada kelompok yang ketiga, tidak zikir, tidak ada nur. Ada orang sebuah ini, kita masuk kelompok ini, dua ini. Yang pertama adalah qawmun, sekelompok kaum, tasbiku anwaruhum adhkarahum, jadi nurnya itu telah melampaui daripada zikirnya, mendahului. Ini adalah orang yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala telah dipilih untuk menjadi orang yang tiba-tiba sejuk hatinya, kenal Allah, jauh dari maksiat. Ini nur. Nur jangan dianggap cahaya begini, bukan. Nur adalah segala kebaikan itu disebut sebagai nur. Allah menjadikan seseorang itu baik padahal dia belum punya zikir, juga tidak punya banyak amalan, tapi dia dipilih oleh Allah. Dan ada orang semacam dipilih oleh Allah, disyaratkan melakukan Allah yajtabi ilaihi mayasha, dia tidak pakai usaha, tiba-tiba dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah. Semoga kita digolongkan ini. Allah yajtabi ilaihi mayasha, Allah ambil orang ini, dipilih oleh Allah, dia tidak punya zikir sebelumnya. Cuman begitu Allah menghendaki, Allah memilih orang tersebut. Sehingga orang ini punya nur. Nur di dalam hatinya. Kenal Allah, kenal kebaikan, punya kasih sayang, susah bermaksiat dan sebagainya. Baru setelah ada nur di dalam hatinya, baru setelah itu akan tumbuh. Apa nur yang ada di dalam hatinya ini? Memancar di seluruh anggota tubuhnya. Sehingga setelah itu, mereka menjadi orang yang berzikir, memohon kepada Allah, melakukan sholat, dan ibadah-ibadah tapi didahului oleh kesejukan di dalam hatinya. Ini model manusia. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan yang demikian ini. Tapi ada lagi orang yang untuk mencapai tingkat kemuliaan tersebut, untuk mendapatkan nur, kesejukan hati, iman yang kuat, rasa takut bermaksiat, cinta ketaatan, punya kasih sayang kepada sesama, ingin berbakti ke orang tua, mencintai istri dengan tulus, suami dan saudara, kebaikan-kebaikan ini kadang diperoleh dengan melakukan azkar dulu, beribadah, berusaha kayak begini, kita berusaha baru Allah beri cahaya. Ini dua model manusia. Ini sebetulnya Ibn Athaillah As-Sakandari ingin mengingatkan, suruh mengingat kamu di bagian yang mana. Apakah kamu sekarang sudah menjadi orang yang sangat tenang, imanmu kepada Allah sangat kuat, kemudian kamu menjadi ahli ibadah atau belum? Kalau belum, maka sekarang kamu mulai dengan berbanyak zikir, taat, berbuat baik untuk mendapatkan nur. Sehingga ada hamba Allah yang merasakan ibadah itu dari awalnya sudah nikmat sekali. Bangun malam enak dan sebagainya, nikmat dulu. Tapi tidak semua orang semacam ini. Barangkali kita ini adalah yang kedua, tidak apa-apa, bagian yang kedua selamat. Tapi bah, mau ngaji susah, berat ini, menyisihkan jadwal ini berat ini. Mau bangun malam, masya Allah. Mau sedekah itu hitung-hitung bolak balik dompet, bolak balik, biarpun akhirnya keluar ya. Ini, tapi dia terus zikir, baca-baca. Wahyadi ilahi mayyunib, yunib, dia berusaha untuk kembali kepada Allah. Ini salah satu cara. Jadi cara orang mendapatkan kemuliaan ini ada yang langsung diambil oleh Allah. Lah kalau kita nunggu ini, ya kalau dapat. Kalau enggak, ini loh cara yang kedua. Namanya as-salikun. Salikun salik. Menuju kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah ini. Sampai pada akhirnya nanti kita menemukan ketentraman batin, ketenangan. Kalau ada di antara yang hadir di sini, kau masih belum tenteram, tinggal di masjid, ngaji, enggak apa-apa, teruskan. Ini perjuangan jihad. Sampai nanti Allah memberikan ketenangan. Ini. Jadi ada model manusia semacam ini. Ini Imam Ghazali, Imam Ibn Athaillah menyebutkan dua orang ini. Yang jadi problem adalah dia, tidak hatinya kenal Allah, kemudian beribadah, dan juga tidak memperbanyak ibadah untuk kenal Allah. Jadi kita itu modalnya iman dulu. Ini kelas yang kedua ini. Kita modal iman ada Allah yang menciptakan neraka, surga, ada hukuman, ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah punya undang-undang dan sebagainya. Jadi bisa dipahami oleh semua orang yang berakal, termasuk Abu Jahal yang sangat benci dengan Nabi, mempercayai lo ya. Kalau itu wahyu dari Allah. Orang barat pun bisa mempercayai. Ini adalah orang kafir melihat Al-Qur'an itu unik. Luar biasa, tidak bisa ditiru, sampai mengatakan ini tidak mungkin dari ciptaan manusia. Mereka yakin ini dari bukan ciptaan manusia, dan mereka percaya adanya Tuhan, cuman tidak bisa nerima Nabi Muhammad SAW karena kebencian, kedegian ini. Makanya modal iman ini harus, tidak cukup kita biarkan begitu saja. Modal iman lalu selalu berusaha. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka usaha kita ini nanti akan dijawab oleh Allah. Hadiri majlis, paksain, lihat. Memaksakan diri kita untuk menghadiri majlis sesusah apapun. Hebat, semakin berat kedatanganmu ke tempat ini, semakin gede pahalamu. Adapun yang sudah nyaman, Anda di wilayah aman. Senang, aman. Berarti insyaallah Anda sudah termasuk menjadi orang yang wasilun sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum pun jangan anggap remeh. Paksain itu. Dengan memaksa anggap pahala besar, pangkas jadwal-jadwal yang mengganggu. Nah, ini harus nomor satu, aku ngaji di sini. Kemudian setelah itu ada zikir-zikir, amalan-amalan. Jadi amalan kan ada dua, amalan baik kepada Allah dan amal baik kepada manusia. Orang tua, silsilah berbakti ke orang tua yang kami hadirkan, pernah kami hadirkan, bisa dicari CD-nya, silaturahim dengan tetangga, dengan saudara, dengan pembantu dan seterusnya. Pun demikian jangan lupa zikir yang disebutkan Ibn Athaillah As-Sakandari. Zikir itu membaca, apakah zikir kita Al-Quran setiap malam, jangan sampai kita tertidur atau kelewat hari kecuali kita sudah membaca Al-Quran. Apakah satu lembar atau satu halaman atau hanya satu ayat, pastikan itu ringan, pastikan membaca satu ayat sebelum tidur atau setelah bangun tidur atau sebelum pergi. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, tutup, anggap saja, tapi rutin. zikir Al-Quran. Kemudian jangan lupa salawat kepada Rasulullah, pastikan Anda buat jadwal sendiri. Salawat kepada Rasulullah jangan kurang dari 300 kali. Karena kita masih salik, kita mencari Allah. Agar kita menemukan, ada kenal Allah. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada beberapa amalan-amalan besar yang disimpulkan dalam ini, zikir ini sebenarnya dari zikir yang besar. Tapi menjadi diperkecil untuk ringan. Mohon ini diamalkan. Kalau ini enggak susah. Amalan-amalan zikir di sini hanya kami hadirkan ada salat-salat sunnah yang paling gede-gede pahalanya. Ya, ini enggak berat, qabliyah, ba'diyah, ada cara-caranya. Kalau ingin mengamalkan ini dulu, karena ini adalah yang gede-gede. Selebihnya nanti setelah ini baru mengamalkan yang lainnya. Di dalam buku kecil ini ada amalan salat fardu jelas. Qabliyah, ba'diyah, witir, duha. Ketambahan tasbih nanti. Tasbih pun sebulan sekali atau setahun sekali atau seminggu sekali. Kemudian setelah itu doa-doa setelah sholat harus ada punya doa, ada bimbingan doa. Ada sholat tolabala yang disusun oleh guru kami Habib Hasan bin Ahmad Baharun juga. Ada ratibul haddad, kalau kita tahu ratibul haddad itu yang baca ratibul atas. Atau yang sudah punya guru-guru tarekoh, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Rifaiyah, Tijaniyah dan sebagainya. Lakukan itu semuanya, itu adalah zikir, tapi syarat istiqomah. Agar ada nur, mendapatkan nur tadi itu. Nur itu apa? Cahaya di dalam hati, senang ibadah, berbuat baik kepada manusia gampang, sabar. Oh, ahli torekoh gak sabar, ini kayak gak nyambung torekohnya. Ahli torekoh masih ngedengki, gak sambung torekohnya. Sudah banyak zikir tapi masih dendam sama orang, zikirnya kurang khusyuk itu, kurang benar itu. Nah. Kemudian di situ ada wirdul latif juga. Wirdul latif ratibul haddad itu tidak lain adalah zikir-zikir yang dikumpulkan oleh Imam Haddad rahimahullah taala, semuanya adalah diambil dari hadis-hadis sahih. Ada orang sampai subhanallah mengatakan bahasanya apa yang dibawa Imam Haddad dalam ratibul haddad adalah bid'ah semuanya, ajib. Hadis Nabi dikatakan bid'ah. Hanya kenapa disebut ratibul haddad? Karena yang nyusun adalah Imam Haddad, yang nyusun aja ngambil Imam Haddad. Sekelumit ini yang dihadirkan oleh Imam Haddad dari zikir-zikir yang banyak dari zikirnya Nabi. Imam Nawawi saja menyusun kitab namanya Adhkar Nawawiyah, kitab Adhkar satu jilid tebel. Kita tidak akan mampu menjalankan semua doa-doa Nabi. Satu zikir itu kan bacanya berapa hari itu baru zikir-zikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru Imam Haddad atau guru-guru tarekah termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Rifai, Ahmad Tijani, kemudian Syekh Bahauddin Naqsyabandi, Syekh Bahauddin Naqsyabandi dan yang lainnya. Beliau itu hanya mengambil sekelumit dari yang diamalkan Nabi untuk diamalkan, ditekuni, diistiqomahi sampai keluar nur. Nur di dalam hatinya dulu kemudian dirasakan oleh anggota tubuhnya atau yang sering kita sebut dengan karomah. Karomah itu istiqomah ya. Karomah itu kita tidak ngomong karomah terbang, tidak, jangan ngomong. Sudah lupakan karomah bisa terbang, ngapain orang ingin terbang? Beli tiket pesawat terbang nanti sudah. Karomah kita itu adalah karomah pancaran dari hati, menjadi istiqomah. Mata itu susah melihat yang haram, mulut susah mengucapkan yang haram, telinga susah dengar yang haram, susah maksiat, itu istiqomah, itu karomah. Rajin ngaji dalam keadaan sakit pun masih bisa ngaji, karomah yang sesungguhnya. Dan disebutkan, al-istiqomah. Paling agungnya karomah adalah istiqomah. Sudahlah, tidak usah ngomong. Itu kan yang terjerumus dalam dunia hayalnya santri-santri itu. Santri puasa 40 hari biar punya keramat. Ajib. Puasa 40 hari biar keramat. Keramat apa? Makan api. Jangan makan api, makan nasi. Makan beling, makan aneh-aneh itu santri itu. Ada santri. Ya, sudah hasil. Makan besi apa tuh? Gotri apa? Oh iya, ada macam-macam paku, jangan-jangan makan paku sekali nanti mana? Gak usah aneh-aneh lihat. Sholat puasa Senin Kamis, jangan aneh-aneh, sudah biasa saja. Dikir-dikir Subhanallah, luar biasa. Kemudian ada Wirdul Fatih, itu sering aja kami ambil dari ijazah guru-guru, kita kumpulkan namanya Wirdul Fatih, itu ringan sekali, biasanya dibaca di malam hari, itu cukup 5 menit Wirdul Fatih itu. Termasuk tadi yang kita baca adalah Wirdul Fatih. Di situ ada salawat Fatih ya Allah. Shalli wa sallim ala Muhammad al-Bashir wa al-Nadhir. Salawat Fatih itu salawat pembuka. Ada salawat Fatih al-Fatih lima uhlik al-Khatil lima sabok. Itu adalah Masya Allah. Salawat besar itu. Kemudian selawat Fatih ini untuk mengiringi permulaan kita dalam membuka usaha, membuka dakwah. Ya Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Bashir. Al-Bashir yang memberikan kabar gembira. Wan-Nadhir, mengingatkan akan neraka. Itu Nabi Muhammad gelarnya al-Bashir wan-Nadhir. Maka mengambil gelar Nabi Muhammad Bashir wan-Nadhir, semoga Allah menjadikan kita juru dakwah. Penerusnya Nabi, dengan apapun, dengan harta, dengan pikiran, sebab dakwah tugas semuanya. Alladhi tanfatuhu bihi abwabul khairi, dengan Nabi Muhammad itu akan terbuka pintu kebaikan. Maka Fatih pembuka, yang membuka toko, membuka ini, semuanya membuka kehidupan. Tanakhaliku bihi abwabul syar, dan akan tertutup dengan Nabi Muhammad segala pintu kejahatan. Pala ahli adhar, dan seterusnya. Kemudian setelah itu, doa kunut nazilah. Doa kunut nazilah itu kalau kita dengar musibah terjadi, kita disunatkan membaca kunut di rukuk yang terakhir dalam sholat kita, khususnya sholat fardu kita. Kemudian di situ ada tahlil, yang tidak lain adalah doa untuk orang yang telah meninggal dunia. Kemudian surat waqiah dan doa. Ini adalah amalan-amalan ringan. Sudahlah, ini kalau sudah punya amalan yang lain, tidak ada masalah. Bagi yang belum punya amalan, ini tidak membebani sama sekali. Tolong ambil. Kalau memang tidak tahu dijual atau dibeli, dijual ya. Tanya. Saya pengennya bagi-bagi, cuman bukan milik saya makanya, nah, miliknya tim sana. Nah. Saya pengennya bagi-bagi. Tanya. Jadi kalau tidak dihafalin, kalau pinjam nanti dihafalin kembalikan lagi boleh kok. Hah? Jadi pinjam dihafalin nanti sudah hafal balikan lagi boleh nanti. Intinya kita punya hafalan yang rutin istiqomah. Sediakan macam-macam. Ini enggak makan waktu. Tidak makan waktu. Selebihnya Anda kerja yang serius, baru nanti biasakan langkah-langkah Anda adalah dengan zikir yang Anda hafal, misalnya sambil selawatan. Jualan di toko orang cerdas. Daripada bengong komentari, "Oh, mobilnya kok bagus. Loh, ini mobil terbaru ya?" Ini mau merek, ada komentarnya aneh-aneh. Orang komentarnya aneh-aneh. Oh, toko ini kemarin belum ada, sekarang sudah ada. Oh, itu yang bangun jin kali. Macam-macam omongannya aneh-aneh. Cobalah kita positif sekarang, cerdas sholawat. Baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Pergi ke kantor, ke toko, sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah. Membiasakan zikir. Kalau kita sudah biasa dengan zikir, menyebut nama Allah dimanapun kita berada, nanti Allah akan berikan nur di hati kita. Maka kami himbau untuk bisa mengambil zikir. Bagi yang belum punya zikir, ambil zikir ini. Yang membeli ini atau yang mengambil ini atau yang membaca sudah langsung sambung nanti. Sanadnya dengan guru-guru mulia. Baik, kalau mungkin kalau ada yang pengen diijazahi, nanti langsung saja kami ijazahkan. Bagi yang menyaksikan atau mendengar suara ini atau yang hadir di sini, kami ijazahi untuk membaca zikir yang ada di sini. Dijawab, kami terima ijazahnya. Insyaallah nanti nyambung dengan guru-guru kami. Bukan kami beri ijazah sesungguhnya. Sebab untuk diberi ijazah saja saya kurang pantas. Sebab ini tanpa ijazah pun boleh dibaca. Hanya biar ada sanad lah. Dari saya, dari guru, selesai. Baca. Kalau baca zikir, jangan yang mabuk semalam, itu setahun tidak baca lagi. Ada terlalu gede. Zikir yang panjang. Mabuk. Semalam sampai jam 3 malam belum beres-beres. Akhirnya enggak tahajudan, enggak sholat subuh, gara-gara baca zikir panjang-panjang. Nah, jangan biasa, jangan. Yang sederhana, yang ringan-ringan. Dan ini segala ada di sini. Kebutuhan dunia dan di akhirat. Termasuk dalam Riyadhul Fatih adalah a'udzu kalimati tammati min syarri ma khalaq, untuk menjauhkan kita dari gangguan-gangguan apapun, gangguan sesuatu yang membahayakan. Apakah racun, apakah lalacengking atau ular atau gangguan dukun dan lain-lain. Beres semuanya. Tapi dengan penuh keyakinan dan ringan, enggak berat, mohon diamalkan. Khususnya tadi Ratibul Haddad agak panjang, tapi kalau bisa Ratibul Haddad dibaca habis maghrib kalau bisa, atau habis isya, atau kapan saja semampunya. Wiridul Latif, kalau enggak satu, kalau enggak Ratibul Haddad, Wiridul Latif, kalau bisa dua-duanya. Wiridul Fatih kalau bisa di malam hari, kalau enggak kapan saja. Kalau tidak Ratibul Haddad, tidak Wiridul Latif, paling enggak Wiridul Fatih yang paling ringan kelas pemula. Cuma 5 menit, tadi kita bacakan 5 menit tadi. Itu yang ringan-ringan dulu, baru nanti membuat peningkatan begitu. Insyaallah dengan istiqomah akan ada pengaruhnya di dalam diri kita untuk membentuk perilaku kita, sekaligus untuk mengambil nur agar hati kita penuh dengan nur iman, nur takwa, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada kebaikan, benci kemaksiatan, itu nur dalam hati. Mohon diamalkan di semuanya. Baik, itulah hikmah yang dihantarkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Ada sebagian orang yang tiba-tiba di dalam hatinya sudah ada nurnya, kemudian menjadikan dia bisa berzikir dengan sekujur tubuhnya. Yang kedua adalah orang yang memulai dengan zikir sampai Allah berikan nur ke dalam dirinya. Dua-duanya adalah model manusia yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda bukan orang yang tiba-tiba diangkat oleh Allah, maka agar diangkat, berbanyaklah ibadah, berzikir, sehingga engkau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya itu adalah maqam, ada maqam istiba. Ada maqam istiba, ada maqam inabah. Kalau istiba dipilih oleh Allah, langsung dia enggak usaha kerja di pasar setiap hari, tiba-tiba diberi oleh Allah hidayah, langsung menjadi orang kekasih Allah, menjadi rajin ngaji, rajin ibadah dan seterusnya. Ada maqam inabah, dengan berusaha, semoga kita masuk ini sampai kita dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita adalah, kalau tidak menjadi ahli ijtiba, semoga Allah menjadikan kita adalah ahli inabah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Tuhan kami hadirkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajian hikmah yang telah beliau sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, hirbal amin. Baik para hadirin semua, bahwa untuk selanjutnya kita masuki bagi yang tanya jawab, bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan, dan juga kami berikan kesempatan juga kepada pendengar, pemirsa di mana pun Anda berada, silakan kirimkan langsung pertanyaan Anda melalui Facebook kami di www.facebook.com/buyayahya.albajah. Kesempatan pertama kami berikan kepada jamaah bapak-bapak, dan setelah itu jamaah ibu-ibu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Dari ibu-ibu. Mohon disampaikan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Buya, saya mau menanyakan, di dalam zikir itu kan enggak ada artinya. Enggak ada apa? Enggak ada artinya. Sedangkan enggak mengerti bahasa Arab. Enggak ada artinya. Iya. Ah, baik. Jadi hukumnya gimana membaca zikir tidak mengerti artinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya mau nanyakan, kalau misalnya ada seseorang yang menyarankan untuk melakukan amalan, tapi sebelum mengamalkan yang harus dibaca itu harus didahului dengan puasa, dan puasanya biasanya dimulai hari-hari tertentu sampai satu minggu. Setelah itu pada saat buka puasa itu tidak boleh makan-makan makanan yang bernyawa, Bu ya. Apakah tidak boleh makan atau tidak yang bernyawa gitu? Apakah hal yang demikian itu bisa dipercayai atau ada sumbernya memang dari Rasul? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah zikir. Karena zikir itu diambil dari lisan Rasulullah SAW dan dari Al-Quran. Maka biarpun tidak faham artinya, akan mendapatkan faedahnya. Terus faedah memahami makna untuk menambahkan kekhusyuan. Kita membaca Al-Quran, termasuk di dalamnya adalah Al-Quran, yang di dalamnya adalah ada zikir. Biarpun tidak faham, kita mendapatkan pahala, dan ada sirnya, ada maknanya. Allah akan memberikan zikir. Dan memahami makna itu untuk membantu agar kita semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus Anda tahu maknanya dalam zikir, tapi dalam zikir dan berdoa hendaknya perlahan demi perlahan untuk bisa memahami maknanya. Dan tidak kita bebankan langsung memahami makna. Nanti kalau memahami makna enggak jadi zikir nanti, gara-gara enggak paham maknanya. Dan alhamdulillah kemurahan dari Allah dan Rasulnya mengajarkan kita berzikir. Baik Al-Qur'an termasuk zikir-zikir itu, baik dibaca dalam keadaan faham atau tidak faham, ada pahalanya dan ada faedahnya untuk kita. Baca saja sudah. Faham atau tidak? Tidak faham. Kemudian faham itu penting untuk menambahkan kekhusyuan. Baru nanti kita cari terjemahannya dan seterusnya. Kita ingin singkat, itu pun sudah kita perkecil ini. Kita perkecil, singkat. Kemudian kalau ingin tahu maknanya, sudah ada terjemahannya juga nanti. Bisa ambil terjemahannya untuk semakin mantap. Tapi di saat Anda belum memahami terjemahannya, jangan sampai Anda tidak membacanya. Baca dulu, baru terjemahannya, memahami perlahan demi perlahan. Zikir dulu. Bahkan kalau sampai mati tidak faham maknanya, ketahuilah tetap ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ada faedahnya. Adapun masalah ada amalan misalnya, asalkan amalan tidak bertentangan. Misalnya amalan untuk membaca-baca ayat-ayat Al-Qur'an atau salawat atau doa-doa yang jelas maknanya, itu boleh diamalkan karena kita dianjurkan untuk berdoa model apa saja. Bahkan kita boleh mengarang doa asalkan maknanya benar. Tidak ada larangan. Allah menyuruh kita berdoa sesuai dengan keinginan kita. Tidak harus membaca doa-doa di dalam Al-Qur'an atau doa-doa dari hadis, tapi sebaik-baik doa adalah yang pernah dibaca oleh Rasulullah dan yang diambil dari Al-Qur'an. Tapi kita bisa berdoa, ya Allah berikan kepadaku umur panjang, boleh. Kalau doanya adalah maknanya benar, maka boleh dibaca. Adapun cara mengamalkan itu kok didahului dengan puasa dan sebagainya, oh tidak ada masalah. Sebab dianjurkan Nabi untuk agar mudah dikabul hajat kita itu, hendaknya kita melakukan amalan yang sering disebut dengan tawassul, dengan amal soleh. Apakah itu sedekah? Tapi ini sebetulnya disesuaikan dengan karakter orang masing-masing. Boleh dengan sedekah, boleh dengan berpuasa, boleh dengan melakukan sholat dua rakaat atau berapa rakaat sholat sunat mutlak. Puasanya puasa mutlak di sini. Puasa boleh, nggak ada masalah. Cuman sebaiknya disesuaikan dengan karakter masing-masing. Kalau bagi Anda hendaknya tidak usah pakai puasa, nggak usah pakai sholat misalnya, cukup dengan sedekah agar dikabul hajatmu. Kenapa? Mungkin Anda termasuk golongan orang yang pelit tadi. Nah, ini jadi sesuaikan masing-masing. Ya. Jadi tidak harus puasa. Orang pelit paling senang puasa. Mengurangi pengeluaran. Ini kan bahaya ini. Jadi disesuaikan dengan yang paling berat bagi hawa nafsunya. Intinya adalah melawan hawa nafsu, ibadah yang paling berat itu loh untuk Nah, kemudian istilah buka, ada sebagian, kalau ada ustadz ngajari puasa terus waktu maghrib gak boleh buka, itu langsung ditinggalkan, gak boleh itu. Wisal itu haram, disepakati para ulama, kecuali bagi Nabi. Wisal itu menyambung puasa waktu adzan maghrib kok gak berbuka, itu adalah haram kalau puasa yang berikutnya. Tapi kalau bukanya nanti ditunda jam 12 malam, namanya mentakhirkan makruh dan bukan pendidikan yang baik. Waktu buka-buka. Adapun masalah makan daging dan sebagainya, itu memang ada dulu para ulama itu lagi-lagi urusannya dengan memerangi hawa nafsu. Sebab dulu tuh daging itu sangat disenangi. Kalau orang suruh daging itu lauk ya, lauk daging. Dulu paling lauknya adalah, memang Indonesia itu paling banyak ikan, lauk daging. Dagingnya di pondok itu dagingnya apa? Daging kambing, daging ayam, daging tempe, itu masuk. Pondok itu dagingnya macam-macam, tempe termasuk daging. Dagingnya apa? Atau ikannya apa? Ikan tempe, wah ya ikan tempe ya. Kalau ke warung ikannya apa? Ikan payek. Ikan tempe lama, terlalu banyak daging. Jadi daging itu menunjukkan bahasanya memang jadi impian. Makanya sebagian para ulama dahulu mengajari di saat berpuasa itu puasa pakai makan nasi putih saja. Bukan sesuatu yang salah. Tapi tidak selamanya. Sesaat kita harus makan enak. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku minum air dingin. Ditegur, ya Imam Ali kau minum air dingin. Kau makan enak maksudnya gitu. Minum enak. Ya. Li astakhrija sukra min samimi qalbi. Karena aku dengan makan enak itu ingin mengeluarkan syukur dari hatiku. 40 tahun makan nasi putih dok, gak pakai yang lainnya, ya sayang dong. Disesuaikan zaman dulu ya urusan daging, zaman sekarang gak usah urusan daging. Makan daging yang enak, pokoknya jangan belian biar gak kena kolesterol, darah tinggi enggak. Makan daging yang wajar, makan yang enak, gak usah pakai yang aneh-aneh, gak usah pakai nasi putih ini, dirubah saja. Dirubahnya gak usah macam-macam, sudahlah saya ingin puasa pas-pasan makan enak. Cukup untuk makan hawa nafsu, ibu-ibu berjanji untuk tidak nonton sinetron. Sudah beres itu. Wah hebat, sudah selesai. Bapak-bapak juga. Zamannya itu berubah. Loh, puasanya hebat, setiap hari gak makan daging, sinetronnya jalan. Nunggu bukanya nonton sinetron. Problemnya. Sebetulnya ulama dulu itu tidak bertentangan dengan syariat yang demikian itu. Ya, asalkan waktu buka harus berbuka. Adapun tidak makan daging sebetulnya hanya untuk melawan hawa nafsu. Al-khair kul khair fi mukhalafatil hawa. Jadi menamakan hawa nafsu ini adalah kehebatan. Jangan dituruti hawa nafsu. Urusan daging ini. Sudahlah sekarang dirubah makan daging, tapi tidak nonton apa tadi? Bisa enggak? Enggak bisa juga. Memang ada gatelan kalau enggak nonton sinetron. Korengan, sakit jantung. Enggak ada. Lah kenapa enggak bisa? Hawa nafsu. Ini gitu. Hawa nafsu. Membahayakan juga enggak kalau ini? Dada, kalau saya tidak nonton sinetron, saya langsung masuk rumah sakit, tidak ada. Nah ini, karena saat ini bahayanya luar biasa, sinetron-sinetron yang dihadirkan merusak akhlak anak-anak dan sebagainya. Jangan punya hobi yang, kalau melihat televisi masalah kesehatan, berita-berita kesehatan, berita ini, ini kurangilah paling tidak lah. Jangan jadi gaduh-gaduh lah, waktu ngaji-ngaji ya. Semua judul sinetron di semua channel televisi hafal lah. Bisa cerita sama anaknya yang lagi mondok tuh. Gak jona, ceritanya bersambung, nanti kalau mama datang ceritain lagi ya. Iya ma, musibah ini ya. Jadi sederhana saja ya. Baik, jadi itu tidak apa-apa, berpuasa boleh. Kemudian kalau ternyata tidak makan daging, hanya kecuali makan nasi putih saja, bukan tidak bertentangan dengan syariat yang demikian itu. Akan tapi itu hanya untuk mengekang hawa nafsu. Tapi syaratnya waktu berbuka adalah berbuka dan amalkan. Yang tidak boleh diikuti yang melanggar syariat. Tidak ada pelanggaran syariat di situ. Hanya tadi kami memberikan cara yang lebih lagi. Ternyata yang penting adalah maksud mengekang hawa nafsu. Mengekang hawa nafsu. Apa yang menjadikan kita? Apa yang menjadikan kita masuk ke haraman? Apalagi jelas haram. Jelas haram itu perlu kita hindari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas sudahnya. Semoga kepada jemaah yang bertanya cukup dengan jawabannya. Dan kita akan masuk lagi jawaban pertanyaan dari Facebook. Ada sahabat kita Fajar Maulana dari Universitas Gunadarma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunadarma di mana? Universitas Gunadarma. Di mana? Tidak disebutkan Buya gitu ya. Cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya perihal tarian sufi, apakah dibenarkan dalam syariat Islam yang demikian? Lantas sufi yang seperti apa yang tidak sesuai kaidah Islam? Terus pertanyaan yang kedua, ada sahabat kita Teguh dari Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana pendapat Buya bila saya bekerja jadi tour guide atau pendamping wisatawan. Kebetulan saya juga jurusan bahasa Inggris, tapi kata teman-teman yang sudah jadi guide, mereka bilang kalau sholatnya itu sering tidak tepat waktu. Terus bagaimana pendapat Buya yang demikian? Terima kasih Buya atas nanti jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang tarian. Tari adalah bukan sesuatu yang terlarang asalkan tidak melanggar syariat. Pelanggaran syariat misalnya menarinya seorang wanita di depan kaum laki-laki dengan lenggak-lenggoknya atau membuka auratnya. Laki perempuan menari di depan kaum laki-laki. Kalau seorang wanita menari di depan kaum wanita dengan tarian-tarian yang tidak menjadi ciri khasnya orang fasik, orang kafir. Sebab tarian secara umum pernah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis pernah kita baca di sini, ada orang Habasyah yang menari tari tradisional di samping masjid Rasulullah di hari raya. Sayyidina Abu Bakar melihat dari wajah Sayyidina Abu Bakar ingkar. Kemudian Rasulullah mengatakan, biarkan wahai Abu Bakar, karena hari ini adalah hari raya untuk mereka. Mereka menari-nari dengan tarian tradisional. Kemudian Siti Aisyah penasaran, ingin melihat. Aku ingin lihat Rasulullah, kalau ingin lihat Aisyah, lihatlah wahai Aisyah. Siti Aisyah melihat dan Rasulullah menutupi badan Siti Aisyah. Lalu Siti Aisyah berada di belakang Rasulullah yang dihitulakan dan dagunya Siti Aisyah menumpang di bundaknya Rasulullah dan ini keindahan akhlak Nabi ya wa kana khaddi ala khaddi SAW dan pipiku nempel pipinya Rasulullah SAW. Nonton apa? Nonton laki-laki Habasyah yang lagi menari-nari tari tradisional. Sehingga tari tradisional itu biasanya ada maknanya. Seperti maknanya adalah makna perang, makna ini ada. Tapi dengan catatan kalau kaum pria boleh melakukan nari tarian itu asalkan tidak satu membuka aurat, yang kedua adalah menyerupai tariannya orang fasik atau orang kafir, yang ketiga adalah tidak menyerupai tariannya kaum wanita. Kalau seorang laki-laki menyerupai kaum wanita haram, tasyabbuh bin nisa la ada Allahumma tasyabbihi da min narijali bin nisa. Ada tari lompat-lompat tari. Ini ada tari yang menunjukkan dia gagah. Ini adalah menunjukkan kalau kita juga sehat. Ada makna olahraganya juga. Tapi bukan tari-tari ya laki-laki tari lenggak-lenggok begitu. Nah perempuan itu. Dan bagi wanita pun menari di kalangan kaum wanita bukan suatu yang terlarang. Asalkan tidak di depan kaum pria. Kemudian yang sama, bukan ciri khasnya tariannya orang Yahudi, orang fasik atau orang kafir, kemudian tidak membuka aurat, kemudian tidak di depan kaum pria. Biarpun di dalam pondok nggak boleh ya. Jangan kalau di pondok jadi halal semuanya. Masa ada seorang penari sudah dewasa di depan kaum pria. Terserah itu di mana saja tetap nggak boleh. Yang ada kan biarpun wali kutub juga nggak boleh. Apalagi kantor departemen agama misalnya nggak boleh tetap. Misalnya kalau ada. Ya enggak ada tari-tarian perempuan di depan laki-laki di paper kan gitu. Menunjukkan syariatnya lemah. Sehingga di kalangan orang mulia, wanita itu boleh senang. Kita menemukan keluarga-keluarga mulia di negeri Arab sana. Ditutup, tidak ada lagi tukang syutingnya, enggak ada tukang di syuting, syuting enggak boleh dikeluarkan. Perempuan nari sebebasnya untuk sehat, untuk ini dan sebagainya, tapi nari yang dibawa dengan ciri khasnya seorang muslimah. Bukan suatu yang terlarang. Ini adalah tarian. Sekarang bagaimana tarian dibarengin dengan zikir? Bukan nari dengan berzikir akan tapi bukan zikir dengan menari, beda ya. Bukan zikir dengan menari. Akan tapi dimaknai bahwasanya di dalam menari pun orang jangan lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada thariqah tijaniyah misalnya dengan lompatan-lompatan. Loh, siapa yang melarang? Loh, sememangnya kok daripada satu dua, satu, dua, satu, dua kan Allah, Allah, lebih hebat loh. Oh satu, dua, satu, dua, dari dulu satu, dua, bolak balik, satu, dua, satu, dua, satu, dua, ya rugilah. Makanya rahimahullah guru kami Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahru punya ide. Jadi kalau riyadhah orang akan ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, enak zikir. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, ayo bu guru olahraga dirubah ya. Satu, dua, satu, dua, enggak ada pahalanya satu, dua itu. Nah, jadi ini membiasakan zikir. Bukan sesuatu terlarang, cuma sekarang kadang-kadang muda itu bid'ah dan sebagainya. Loh, sekarang orang Habasah lagi menari, enaknya ngomong apa? Kalau omongan itu akan dihisap oleh Allah, ngomong jelek juga enggak boleh, ya kan? Ngomong jelek juga enggak boleh, memangnya, oh, zikir enggak boleh dalam keadaan kamu nari-nari, zikir enggak boleh. Oh, kalau zikir enggak boleh berarti saya harus ngomong jorok. Enggak kan? Tetap dianjurkan kullu kalamin adam alaihi lalah. Omongan anak Adam ada hitungannya di hadapan Allah dan ada hukumannya. Kecuali zikir kepada Allah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kalimat menyandung, ngomong syair yang indah. Menyanjung Rasulullah, ngajak berjuang. Boleh sambil nari-nari, tapi ingat catatan menari tadi semacam itu. Baik. Kemudian kalau dilakukan oleh kaum sufi, sufi sama dilakukan oleh kaum sufi atau yang tidak kenal dunia tasawuf, itu hukum dalam menari. Baik, selesai masalah ini. Kemudian masalah sufi, sufi adalah hak. Sufi adalah ilmu membersihkan hati. Cuman kadang ini telah di ada dua kutub. Penjahat dalam dunia tasawuf itu adalah orang yang ingkar tasawuf. Lalu menuduh para ahli tasawuf itu adalah pelaku kejahatan akidah, kesesatan beribadah dan seterusnya. Ini adalah penjahat juga. Tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Contohnya Imam Qushairi, Imam Ghazali, Imam Haddad rahimahullah taala. Tapi sisi lain ada penjahat tasawuf adalah orang yang pakai baju tasawuf. Ini lebih parah lagi. Tapi tidak pakai ilmu syariat dan sebagainya. Paling melanggar syariatnya. Gayanya si tasawuf. Tasawuf palsu itu. Jadi tasawuf adalah pohon yang rindang. Pohon kejayaan, pohon kemuliaan, pohon keselamatan. Itu adalah dunia tasawuf, ilmu bersihkan hati. Ada masalah istilah, boleh saja istilah tazkiyatun nufus, tathirul qulub, dan sebagainya. La musyahadah fil mustalahat, tidak perlu kita mendebatkan masalah istilah. Ilmu tasawuf maknanya adalah ilmu membersihkan hati. Ilmu membersihkan hati, bagaimana kita tidak dengki, bagaimana tidak dendam, itu ilmu tasawuf. Ilmu tazkiyatun nufus. Tapi kami menyeru kepada semuanya untuk tetap menggunakan kalimat tasawuf. Tidak usah berubah dengan kalimat raqaiq. Tidak berubah dengan kalimat tazkiyatun nufus atau tathirul qulub. Biarpun pakai istilah raqaiq, tazkiyatun nufus, tathirul qulub juga boleh. Kenapa kita mempertahankan istilah tasawuf? Kenapa? Istilah ini sudah mengakar dari masa ke masa. Agar jangan sampai orang-orang penjahat tasawuf, penjahat yang menuduh tasawuf ini, di saat mereka selalu menghantam tasawuf, menghantam tasawuf, menghantam tasawuf, lalu kita tidak pernah menyebut istilah tasawuf, sehingga pada giliran generasi-generasi seterusnya, generasi kita setelah kita, akhirnya membenci istilah tasawuf itu sendiri. sehingga di saat menemukan gurunya, mbahnya, sufi-sufi, lalu dibenci, sufi, astagfirullahaladzim, sufi. Padahal coba, ini adalah tantangan buat mereka yang mencaci tasawuf. Hei Anda yang membenci tasawuf, cari satu sanad ilmumu kepada Rasulullah tanpa melewati ahli tasawuf. Ayo, ilmumu. Coba cari, cari semuanya ini. Dan ini omongan direkam ini. Ilmu sanad ilmumu, dari ilmu hadis atau ilmu apapun, ilmu fikih, cari sanad menyambung sampai kepada Imam Syafi'i kalau Anda Syafi'i, Imam Malik kalau Al-Maliki, Imam Ahmad kalau Anda Hambali, Imam Abu Hanifah sudah sampai, dan seterusnya tanpa melewati seorang sufi. Ayo cari. Yang kedua, masalah akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Hei orang yang benci kepada akidah Asy'ariyah, kita ini Asy'ari, ahli sunnah wa jamaah Asy'ariyah, kalau Anda masih rewel dengan urusan Asy'ariyah, coba jujur sekarang, kalau Anda punya sanad ilmu dari guru, guru-gurumu lacak, sebut guru-gurumu sampai kepada Rasulullah kalau tidak melewati seorang Asy'ari atau Maturidi, tidak ada, pasti melewati. Lah kok ulama-ulama gede-gede ahli tasawuf ini kok dipangkas? Ini kan penyakit nih. Dan yang paling membahayakan lagi ini loh, ahli tasawuf yang ngaco ini. Jadi ini benalu-benalu terpangkas itu. Dalam disiplin ilmu selalu aja penjahat, penjahatnya. Dalam ilmu hadis, hadis itu kan ilmu menukil ilmunya Rasulullah, hadis. Tapi ada penjahat ilmu hadis. Siapa mereka? Kadzab, pendusta dalam ilmu hadis. Membuat hadis-hadis palsu, kita pangkas ini mereka. Bahasan berat. Ada masalah istilah tasawuf, itu masalah istilah. Istilah saja. Istilah. Dan memang tidak pernah ada pada zaman Nabi SAW. Tidak pernah disebut kalimat tasawuf. Pada zaman Nabi SAW, akan istilah yang datang setelahnya, itu seperti istilah ilmu nahwu, ilmu sorab, ilmu akidah. Nabi pernah menyebut ilmu akidah. Dan Nabi juga tidak pernah menyebut ilmu tawahid. Yang ada adalah ilmu iman. Tapi lihat orang yang membid'ahkan istilah tasawuf, dia juga pakai ilmu akidah. Mana Nabi menyebutkan ilmu akidah? Mana Nabi pernah menyebut ilmu fikih? Enggak pernah Nabi menyebut itu semuanya. Tapi ternyata ada yang namanya istilah. Adapun makna tasawuf sendiri, ada ulama berbeda pendapat masalah lafaz tasawuf itu. Ada yang mengatakan lafaz tasawuf diambil dari kata suffah. Suffah itu adalah rumah darurat, apa, perkemahan darurat yang dibangun oleh Rasulullah untuk orang-orang yang ingin dekat kepada Allah, orang fakir, namanya ashabus suffah, di samping masjidnya Rasulullah. Sehingga beliau adalah orang yang sangat dekat Nabi, dan imamnya adalah orang yang paling besar, muncul Imam Abu Hurairah. Ashabus suffah dari kata sufi, ashabus suffah. Ada mengatakan tasawuf itu diambil dari kata sufi. Sufa yasfu sufi, sufi itu adalah bersih. Ahli tasawuf orang yang biasa membersihkan hatinya. Ada mengatakan tasawuf diambil dari kata suf. Sufi adalah wal. Wal itu adalah kain kasar. Karena ahli tasawuf adalah tidak senang dengan kemewahan baju dan sebagainya. Cukup dengan sederhana kain kasar itu wal. Jadi maka menunjukkan ahli tasawuf adalah dengan kesederhanaannya. Ada mengatakan tasawuf diambil dari kata sof. Yang pertama, sof, sof barisan dolat. Jadi ahli tasawuf itu orang yang gemar menduduki sof yang pertama. Ini yang kelima, ada mengatakan ahli tasawuf diambil dari kata Yunani sophos, artinya hikmah. Sebab ahli tasawuf itu adalah orang yang ahli dalam hikmah. Ini adalah dari lima hal ini, lima makna yang diambil oleh para ulama ini, semua mengena. Tujuannya adalah membersihkan hati, barisan pertama, dan sebagainya. Intinya bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Baik, selesai. Ilmu tasawuf hak. Awas, awas. Jika Anda mendengar orang yang membenci tasawuf, itu adalah penjahat tasawuf. Biasanya ini sebetulnya kutub ekstrim. Kita tasawuf syar'i. Makanya guru torekoh harus ngerti tasawuf, ngerti syariat. Ini jadi masalah juga di dalam kalangan kita sendiri, yang ahli tasawuf ini. Guru torekoh nggak ngerti ilmu, nggak pernah ngaji, dulu rang-rang pakai motor, main sana main sini nggak ngaji, bapaknya mati langsung dikerubuti pakai sorban begitu. La ilaha illallah, guru torekoh. Dari mana itu? Nggak ngerti syariat guru torekoh. Lah ini penjahat-penjahat tasawuf ini, merugikan ini. Seorang sufi mursyid labut ayyakuna aliman wari'an faqihan, maksud harus alim wari', ahli wara', ngerti furu' syariat, ngerti usulan syariat. Baik, intinya tasawuf adalah hak. Maka jangan sampai kita kebawa kepada orang yang anti tasawuf, dikasakan tasawuf itu seperti afyun. Tasawuf adalah perusak masyarakat, naudzubillah. Tasawuf sesat, la ilaha illallah, kaif tasawuf. Makanya kami tidak ragu mengatakan saya ingin ikuti tidak jejaknya ahli tasawuf. Maka kami tidak pernah merasa ragu mengatakan aku adalah seorang muslim dalam diskusi yang ahli sunnah wal jamaah, yang asy'ari, sufi, bermadhab. Lima ini harus Anda harus berani ngomong, saya adalah muslim, Enggak cukup orang itu menganggap diri maka itu Islam. Islam ahli sunnah, sebab selain ini adalah sesat. Ahli sunnah, banyak ahli sunnah palsu ini yang punya radio-radio ahli sunnah, TV ahli sunnah palsu, suka mencaci maki. Enggak, harus ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah atau Maturidiyah. Setelah itu lihat, ada ngaku ikut Abu Hasan Asy'ari, tapi dia jauh dari dunia tasawuf. Dia harus ditambah. Yang keempat adalah sufi, saya sufi. Yang kelima adalah bermadhab. Apakah madhab? Empat. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini adalah pembahasan masalah tasawuf. Kutub ekstrim, orang yang membenci tasawuf ini sebabnya ada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak punya ilmu pakai gelar tasawuf. Ini sebenarnya perang antara ekstrim kanan ekstrim kini. Penjahat tasawuf ini ada dua. Pembenci tasawuf, ada orang yang ngaku tasawuf, enggak ngajarkan tahajudan, begadang sampai pagi, sholat subuhnya hilang, tasawufnya gimana? Ngajari macam-macam, ibadahnya aneh-aneh, enggak pernah belajar syariat, tak taunya jadi mursyid, guru torekoh segala macam. Nah, ini menjahat-menjahat tasawuf yang merugikan dunia tasawuf sendiri, sehingga tasawuf menjadi dimusuhi oleh orang. Jadi mereka memusuhi ahli tasawuf palsu ini, akhirnya kita juga kena. Tapi ingat, tasawuf adalah hak. Lihat Imam Qushairi dengan risalah Qushairiyahnya, Imam Haddad dengan buku-bukunya, sangat syar'i. Bahkan Imam Haddad mewanti-wanti agar jangan membaca tasawuf-tasawuf palsu yang mengerikan, jangan baca tasawuf-tasawuf yang seperti sekarang Al-Qilani dan sebagainya, ada Al-Jili, jangan dibaca buku itu, membahayakan, jangan baca buku ini. Imam Haddad mewanti-wanti. Baik, insyaAllah. Dan tariqah itu adalah tasawuf sufi. Baik, insyaAllah. InsyaAllah, semoga Allah menggolongkan kita sebagai ahli Islam yang sesungguhnya, ahli iman yang sesungguhnya, ahli sunnah, Asy'ariyah, sufiyah, dan bermadhab. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian, masalah yang ketiga apa? Yang berkaitan. Ayat itu adalah orang memberikan petunjuk. Memberikan petunjuk adalah bukan sesuatu yang terlarang, asalkan memberikan petunjuk ke tempat yang baik. Tapi kalau memberi petunjuk ke tempat yang salah adalah salah. Minta tempat berzina, tempat buka aurat, tempat ini, maka menjadi haram. Biarpun orang kafir, kalau ada orang kafir, tolong tunjukkan saya ke tempat toko ini, saya antarkan, dapat pahala di hadapan Allah. Tapi kalau sudah tahu dia mau berzina, kita antarkan, masuk neraka bareng sama orang itu. Jadi gaet itu adalah sebetulnya dalal dalam bahasa Arab itu. Nabi butuh dalal. Nabi waktu mau hijrah ke Madinah dengan dalal. Dalal itu ada orang yang penunjuk jalan. Dia dibayar, dalal. Sama, gaet adalah dalal, memberikan petunjuk. Gaet umrah lah, sama. Cuman bedanya kalau negeri kita itu tempat buka aurat. Bukan saja dia dosa, kitanya ikut buka aurat. Melihatnya, masya Allah. Sebaiknya kita bekerja di tempat yang benar-benar di situ adalah halal, jauh dari keharaman. Jadi menjadi gaet adalah tergantung gaet apa itu. Anda yang lebih tahu yang bertanya, atau Anda yang menyaksikan. Kalau untuk haram, maka hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam bisawab. Maulid Akbar Al-Bahjah 3 Tulungagung tanggal 25 Rabiul Awal 6 Januari. Mohon bisa dihadiri kepada para pemirsa dan pendengar semuanya, khususnya pemirsa dan pendengar yang ada di Jawa Timur, tanggal 6 Januari Rabu malam Kamis di Tulungagung di pesantren Al-Bahjah 3. Kemudian lalu akbarnya untuk wanita hari Sabtunya di 9 Januari di Gor Jo Agung Tulungagung. Kemudian Maulid Akbar Al-Bahjah 2 20 Rabiul Tsani tanggal 31 Januari 2016. Kemudian majlis zikir dan tausiah Al-Bahjah besok malam di Masjid Al-Makila, Desa Kemaras, Kemaras, Kecamatan Kelangenan, insyaAllah. Dan yang dirawat di rumah sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Jangan lupa untuk bisa berpartisipasi, bergabung dengan dakwah kita, berdakwah, bergabung dengan dakwah. Tolong semuanya bisa menjadi pemain inti, aktif di dalam bergabung dengan majelis ini, aktif, tidak sebagai pendengar dan tidak sebagai hadirin saja, aktif yang paling pertama dan utama dengan cara yang pertama. Jangan lupa mendoakan, doakan kami dan doakan majelis, doakan program pesantren, doakan ini, doa yang paling mahal. Untuk partisipasi yang kedua adalah dengan ilmu, ilmu apapun yang Anda miliki, ayo bergabung. Jangan sia-siakan ilmu itu. Apakah ilmu pendidikan umum, matematik, ilmu apapun, ada ilmu silat pun juga kita butuhkan, ilmu macam-macam. Yang penting ayo bergabung, sodorkan ke kami, nanti akan kami tampung itu semuanya, ilmu. Yang kedua adalah mungkin dengan harta. Jangan sampai tidak bercampur. Harta yang jumlah gede-gede, sampai terakhir tuh kami begitu rindunya kami mengikat. Kami tidak ingin perkenalan kita hanya sepintas saja. Kami ingin perkenalan kita adalah dengan ikatan. Memang ikatan ilmu ada, tapi kita juga ada ikatan-ikatan yang lebih dahsyat lagi nanti. Ikatan merasa memiliki dakwah ini. Sampai kami masalah mengikat ini kami informasikan agar bisa memberikan barang rongsok. Biarpun itu kipas rusak atau baju rusak, tidak apa-apa. Yang penting ada di antara, yang penting Anda merasa bergabung, pernah membantu pondok, sehingga merasa memiliki, sehingga sampai kapanpun akan nyambung, tidak akan putus. Karena merasa memiliki, biarpun barang rongsok. Termasuk di antaranya adalah dengan bantuan-bantuan yang besar yang selama ini sudah diberikan. Tidak harus besar, yang penting adalah dengan ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bagaimana sambung dengan program dakwah kita ini. Kemudian yang keempat adalah dengan tenaga-tenaga. Yang kelima adalah dengan pikiran-pikirannya, ayo bergabung. Yang aktif. Lihat, semakin aktif semakin dekat nanti dengan Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun masalah rongsok ini ada nomor teleponnya. 083 085 320 329 720, Mas Doni. Baik, ini saja insyaallah bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah jauhkan kami dari ketersesatan. Jauhkan kami dari terjerumus dalam keyakinan-keyakinan yang salah. Ya Allah, kuatkan iman kami, kuatkan keyakinan kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari gangguan-gangguan akidah ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami dan anak keturunan kami. Jaga mereka semua ya Allah. Jaga mereka semua ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami nur cahaya di hati kami ya Allah, agar kami semakin rindu beribadah, agar kami semakin takut melakukan kemaksiatan. Ya Allah, kami khawatir jika nur itu tidak ada di hati kami ya Allah. Kami sudah menghadiri majlis-majlis, kami sering ya Allah melakukan kebaikan, akan tapi kadang kami begitu mudah melakukan kemaksiatan ya Allah. Kami takut jika nur itu tidak ada di hati kami ya Allah. Kami mohon berikan cahaya iman di dalam hati kami, cahaya takwa di dalam hati kami, sehingga kami paling takut melakukan kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, kemaksiatan yang itu ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Hentikan kami dari kemaksiatan itu ya Allah dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Buka pintu halal untuk kami ya Allah. Buka pintu halal untuk kami ya Allah, dan cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah, dan ampuni segala dosa kami yang lalu itu ya Allah, dan jauhkan kami dari dosa-dosa yang akan datang ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari rizki yang haram. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami yang hadir di sini ada hamba-Mu yang masih bekerja di tempat yang haram, mempunyai rizki yang haram ya Allah, sungguh saat ini mereka telah Engkau bawa ke tempat yang mulia ini, mereka bergabung menyaksikan acara mulia ini atau hadir tempat yang mulia ini, mendengar acara mulia ini, maka siapapun dia ya Allah, sebesar apapun keharaman yang pernah mereka ambil, kami mohon berikan kesadaran dan buka pintu halal untuk mereka. Kami tidak rela jika ada satu hamba yang bergabung di acara ini lalu terjerumus dalam neraka-Mu karena keharaman yang mereka ambil ya Allah, dan ampuni dosa masa lalu mereka yang masih berurusan dengan riba ya Allah. Hentikan dengan kasih sayang-Mu, jauhkan dari riba, gantilah dengan yang halal. Halal ya Allah, sungguh bagi-Mu sangat mudah ya Allah. Lapangkan rizki mereka, lapangkan rizki mereka ya Allah, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah ya Allah. Anak-anak kami, keluarga kami, jaga mereka semua ya Allah, yang saat ini mereka kami pandang dengan hati kami, istri kami yang ada di rumah ya Allah, anak-anak kami semuanya jaga mereka, suami-suami ya Allah jaga mereka, pembantu kami jaga mereka, tetangga kami jaga mereka, semua kawan-kawan kami jaga mereka ya Allah, jaga kami semua ya Allah. Kami mohon ya Allah, yang mendengar suara ini atau yang menyaksikan acara ini, yang di dalam masjid atau di luar masjid, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Jika mereka adalah hamba-Mu yang masih berurusan dengan renten, kami mohon ya Allah, hentikan dengan kasih sayang-Mu, mudahkan rizki mereka sehingga mereka tidak lagi berurusan dengan riba. Dan yang masih mengribakan hartanya, hentikan dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan jika ada di antara mereka yang ada di dalam masjid atau di luar masjid, ada hamba-Mu yang sering meninggalkan solat, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka dan jadikan mereka ahli solat. Sungguh kami tidak rela jika mereka dekat dengan masjid lalu tidak sholat ya Allah. Ya Allah, kami tidak rela, kami ingin mereka selamat masuk surga-Mu. Siapapun dari kami jadikan ahli sholat. dan jauhkan kami dari zina yang hina itu, ya Allah. Jika ada di antara kami yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, atau yang hadir di sini, atau yang di luar sana, yang sering melampiaskan syahwatnya dengan cara yang haram, baik dengan perzinaan atau laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, itu semua kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka, dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat, ya Allah, sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat, ya Allah, kau ampuni, tidak kau siksa. Dan kami mohon, ya Allah, buka pintu halal untuk kami dan mereka semua, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, ya Allah, yang punya hutang mudahkan mereka dalam bayar hutang mereka, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah, suami istri yang saling mencintai, dan tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, jangan kau kurangi sedikit pun, ya Allah, anak-anak kami, mudahkan kami mendidik anak-anak kami, mereka itu, ya Allah, jangan sampai kami sesat salah dalam mendidik anak-anak kami, mudahkan kami itu mengarahkan anak kami ke tempat-tempat mulia, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon yang belum menikah, beri kepada mereka, kirim kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, dengan keturunan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.